Injil Matius pasal yang kedua, dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jika saudara sudah menemukan kitab Injil Matius pasal 2, 1 sampai 8, pria akan baca 1, wanita baca 2, bergantian hingga selesai ayat ke-8 dari Matius 2. 1, 2, ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala ahli Taurat, bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yehudia. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehudia, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh kepada Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kemudian Matius 23 ayat 1 sampai 4, kembali teman-teman yang pria ayat 1, wanita ayat 2 sampai ayat yang ke-4 dari Matius 23. 1, 2, ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai kalis sembahyang. Oke, sampai situ saja. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita melihat dua bagian yang saya ajak untuk kita baca bersama, kita harus memahami betul imam adalah satu jabatan kehormatan, ya. Sementara iman adalah suatu titik di mana kita percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, jika imam di dalam jabatan yang terhormat, namun hidup tanpa iman, kemuliaan atau relasi yang sesungguhnya dengan Tuhan, bisa kita membayangkan kekacauan. Dan itulah yang sudah berjalan dalam kehidupan manusia di dalam sepanjang sejarah. Sejak Kristus datang untuk merepresentasikan iman atau imam yang sesungguhnya, dua hal sekaligus ada hidup di dalam dia. Dan para rasul menjalani hari-hari mereka dalam kesukacitaan. Bagaimana hidup adalah sebuah kompetisi yang harus diselesaikan. Oleh karena itulah saudaraku, iman dalam kebenaran bukan hanya bisa diucapkan, tetapi harus muncul dalam perbuatan yang bisa dibuktikan, diuji, dan terpuji. Ya. Nah, sekarang kita mau bicara imam yang terhormat. Ya. Tetapi pada saat bersamaan, imam yang terlaknat. Nah, pada waktu kita membaca bagian Alkitab ini, kita diperhadapkan kepada imam yang ternyata sangat mengerti kitab Taurat. Mereka mengerti dari tiap sudut segi daripada Taurat. Mereka sangat ahli. Karena itu tidak heran ketika kemudian para Majus yang mendapatkan satu pewahyuan untuk pergi kepada anak Allah mengalami kebingungan. Bagaimana mereka melanjutkan perjalanan? Kita sudah pernah bicara bagian ini. Bukan bintang yang membawa orang Majus directly ke Bethlehem. Mereka berhenti di Yerusalem. Imamlah yang memberitahu Bethlehem kotanya. Lalu bintang membimbing mereka lagi untuk berhenti di tempat itu. Nah, oleh karena itu ada waktu Bethlehem dikatakan menjadi satu tempat. Bukankah ini misteri besar? Orang Israel menanti bilakah sang Mesias datang. Majus mendengar dan mau datang kepada Mesias. Tetapi ironi, penantian agamawi yang ditunggu-tunggu oleh Israel, yang dikumandangkan oleh para imam, tidak direspon dengan jeli. Tidak direspon dengan tepat. Ini ada satu hal yang sangat menyedihkan sekali sebetulnya. Bagi saya secara pribadi, inilah gambaran kehidupan keagamaan kita. Ya, sehingga kemudian para imam itu meneliti, dikatakan, menemukan Bethlehem, tempat kelahiran sang Mesias. Mereka menemukan itu di Mika pasal 5 ayat yang pertama. Dengan tepat, tanpa kurang sedikit pun, 100% presisi, mereka sudah mengatakannya. Perhatikan, posisinya. Orang Israel menanti datangnya Mesias, itu pengharapan paling besar. Oke, imam selalu mengajarkannya. Orang Majus dari Persia tidak mengerti apa-apa urusan itu. Tapi mendapatkan wahyu Allah, mereka menjalaninya. Mereka bersiap. Tapi itu bukan warisan tradisi keagamaan, bukan warisan keimanan mereka. Orang Yahudi, yes. Imam, apalagi karena dia mengingatkan. Tetapi kemudian ketika orang Majus ini datang, bertanya, diberitahukan oleh sang imam, di mana imam itu berada? Tetap di istana. Dia tidak pergi ke tempat kemana seharusnya, ia pergi ke Bethlehem. Maka ini menjadi satu ironi yang sangat mengerikan dalam hidup keagamaan kita, saudaraku. Sesuatu yang patut untuk kita jaga bersama-sama. Bagaimana imam telah mendemonstrasikan satu kehidupan yang tidak semestinya. Sehingga imam itu telah bertindak menjadi imam dengan pengetahuan Tauratnya. Tapi bukan iman yang memancar dalam hidupnya. Natal itu misteri luar biasa. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Diberi kesadaran untuk kemudian menggarap 7 seri salib, lalu rally Natal. Dan pada waktu saya melihat, saya tersentak. Ya, saya terpojok lalu melihat sepertinya, waduh, jauh banget ya kita dari apa yang Tuhan mau itu. Pada waktu saya merenungkan Paulus, sepanjang hidup kami, kami teraniaya di dalam hidup ini supaya Kristus dipermuliakan. Saya pikir-pikir nih kalau pelayanan gini babak belur terus siapa yang mau ya? Sometimes saya diperhadapkan pada kesulitan tidak sederhana. Saya tahu bagaimana mengobati diri saya. Jangan terlalu capek. 10 dokter saya temukan, 10 akan bicara hal yang sama. Tapi bagaimana mungkin saya tidak capek dengan pelayanan yang Tuhan percayakan? Maka saya confused. Why God? Kau percayakan aku mengerjakan sesuatu yang suka atau tidak, fisikku akan terguras. Tapi aku tahu, ya tidak mungkin tidak tahu. Aku tahu, aku yang bisa tidak tahu. Aku bisa tidak mengerti. Maka aku lakukan apa yang harus aku lakukan, urusan dia berikutnya. Itu sebab bagi saya sakit adalah cuti besar. Ya, thanks God, kasih ya tidur. Ya, kemarin saya pingsan sampai 6 kali. Cedek buk. Baru kali ini yang agak ekstra. Sampai orang bilang, waduh ini makin kari, peristiwanya makin berat begitu ya. Tetapi saya pikir-pikir, sudahlah, mau diapain? Ya, sehingga waktu mau menyadari kebenaran itu, mau menyadari hidup melayani Tuhan itu, waktu beruntun-beruntun, waduh begini rasanya itu, kadang-kadang ada juga ciut nyali kita ya. Tetapi di dalam pergumulan seperti ini, saya harus mengatakan, thanks God. Satu orang baru ingetin saya kemarin, teman, bilang, kayaknya saya ini tiap kali Natal, anak-anak, istrinya Pak Yuka pas datang, bilang, kayaknya lu tiap kali Natal itu peristiwa paling berat itu pada waktu Natal. Saya sendiri udah terlalu lupa. Tapi saya coba pikir-pikir, saya bilang thanks God. Ini hadiah Natal buat saya. Ya, jadi fix dulu, jalan dulu. Dulu pernah kita Natal, masih di Salemba sini. Kita pakai satu tempat, tanggal 25 saya terbaring di rumah sakit. Saya minta izin dokter, dok please. Kasih saya pulang, saya mau khotbah. Ini tugas saya Natal 25. Lu mau kayak infus pakai suster udahlah jalan. Ya kosnya kita tanggung sudah. Cuma dokter saya seorang majelis gereja. Pak, saya majelis gereja, saya pelayanan. Seperti yang Bapak ajarin juga. Jadi izinkan saya melayani Bapak dengan melarang Bapak pergi. Halo mak, habislah kamu skup. Sudah ya, sudah saya nyerah. Saya enggak pergi. Ya. Tetapi dari situ saya belajar terus, saudara. Apa kalian pikir Tuhan terlambat menolong? No. Karena itu apakah kemudian imam ini tidak mampu memahami keimanan, memahami pertolongan Tuhan? Inilah problem. Mereka berpikir kalau Kristus datang, sang Mesias datang, pesta pora lah yang mereka dapatkan. Dan itu yang mereka suka, karena itu mereka tinggal di istana. Tapi Majus menunjukkan kualitas keimanan yang luar biasa, namun tanpa jabatan keimamannya. Mereka kafir dari Persia. Iman menggiring mereka melakukan perjalanan yang panjang, biaya yang besar, waktu yang banyak. Hanya untuk melihat sang kebenaran. Tapi ingat, mereka bukan imam. Mereka memerlukan informasi yang konkret, yang aktual, yang tepat dari imam. Imam memberikan informasi untuk mereka menemukan kebenaran. Tapi imam tidak pernah ada di kebenaran. Ironi orang beragama, susah. Jadi jangan pernah kalian bangga kalau banyak pengetahuan kalian tentang Alkitab. Jangan pernah kalian bangga kalau banyak jam terbang pelayanan kalian. Kalau mau berbangga seperti itu, aku bisa menepuk dadaku. Apa yang belum dikerjakan tangan ini yang Tuhan izinkan? Tapi kalau itu yang kulakukan, aku adalah orang bodoh yang tidak mengerti kenikmatan hubungan persekutuan dengan Tuhan. Saya berulang kali bilang, dua lembaga yang kita dirikan, satu pendidikan, sudah melahirkan reputasi yang luar biasa. Orang di Kalimantan, saya yang tak tahu pun banyak orang sudah tahu. Ya, 15 tahun kita melahirkan 200 lebih sarjana. Masih ada 450 anak-anak di bangku kuliah. Tiap tahun kita akan panen sarjana. Belum-belum saya sudah jaga dengan ikatan kalumi. Saya belum tahu sejauh mana mereka akan maju. Ya. Tiga dokter sekarang di landak itu adalah alumni kita. Saudara, God thanks. Kita punya media. Ada banyak orang pelayanan media. Tapi kita punya area dan produksi itu luar biasa. Sekarang giliran saya sudah mulai melatih orang-orang berikutnya. Karena itu tiga pendeta kita. Mau dari Selamat, Netson, dan Nico, saya suruh syuting terus. Mereka syuting terus dan mengisi lagi. Saya harap one day Tuhan bermurah hati menurunkan yang ada pada saya, pada mereka semua. Siapapun yang sungguh mencintai Tuhan, biar mereka menikmati melayani Tuhan. Nah, cuma mungkin mereka mau kemampuan berpikir saya, tapi tidak mau sakit saya. Itu repotnya. Karena kalau mau, ya mesti total ya. Tidak boleh pilih-pilih. Mesti berani maju. Nah, sesuai yang kekasih, maka saya mulai merenungkan si imam ini. Aduh, mau apa ini? Di TV kita dikenal. TV yang minta saya nambah terus. Cuma saya udah mesti ngitung-ngitung. Ini bukan proyek yang saya gumuli, ya tidak menjadi sesuatu yang harus saya kerjakan. Kalau STT saya tidak bisa tolak. Panggilan itu begitu kuat ya, sampai kemudian lagi pembangunan saya sakit. Tapi di sisi lain Tuhan hibur saya. Entah bagaimana cara Tuhan yang hebat itu. Ya, uang terkumpul banyak. Di sakit saya banyak yang datang lagi. Pak Big Man, jangan khawatir. Saya bantu sekian. Saya, kadang-kadang saya jadi garuk kepala begitu ya. Tuhan, kalau ini STT kemudian jadi mulus, lalu banyak orang terbeban tunggu aku sakit. Tega juga ya. Mestinya kan lagi sehat-sehat, mulus begitu ya. Tetapi Tuhan selalu bekerja tepat waktu. Maka menjadi imam memerlukan iman. Memahami apa yang kita katakan, kita ucapkan, bukan sekedar itu. Karena itu aku bersyukur dengan imanku ketika aku mengalami sakitku. Ia baik dan menjaga aku. Saya, jarak saya hidup dengan mati itu terlalu tipis, saudara. Saya kalau ingat-ingat kemarin ya, Keisha itu ikut bawa cucu saya Kaira, lalu karena ada mbak, mereka di belakang. Saya biasa duduk di kursi kedua. Jadi saya diminta duduk depan. Karena saya mau lunch meeting, saya minum jus, saya makan obat, tapi ya vermut saya nggak makan. Ya obat saya sekali makan 6-7 biji. Bluk. Nah obat itu kan bereaksi cepat, perut rada kosong. Tapi tempat mau lunch meeting juga dekat sebetulnya, cuma di Hyatt sini begitu. Cuma ini asing, ngantem dingin, saya nggak sadar. Waduh, saya naik begitu. Saya baru tahu dokter, asam lambung itu kalau naik dia neken jantung, koslet bisa. Nah saya kan elektriknya kacau nih. Jadi 1001 macam pemicu, saya bisa koslet. Ya capek, ya asam lambung, ya apa. Karena rentan sekali. Kemarin saya diablasi untuk menghantam yang koslet-koslet itu istilahnya. Diablasi itu dibakar supaya dia nggak koslet. Tapi dokter sudah bilang saya cuma bisa kerjakan 80% dari 100%. Why? Karena ibu punya jantung tidak terlalu besar. Kita takut nanti hantam di sini, ini terlalu tipis. Jadi yang sebisanya saja. Ya, dia memang udah kasih tahu kita. Nah sehingga kemarin gedebuk saya serangan pertama. Saya nggak tahu handphone saya pegang udah jatuh. Terus saya sadar lagi alatnya kerja, jedot gitu ya. Keisha dia teriak, papa mesti ke dokter. Kita mesti ke rumah sakit. Dia teriak-teriak dia, saya gak ngerti. Ah gak apa-apa saya bilang. Nanti juga pulih lagi. Jalannya dia terus kaget. Habis saya ngomong ngedebuk lagi. Begitu saya sadar, wah ini serius nih gitu ya. Ah saya telepon yang saya janji meeting. Ya, saya janji sama Pak Jensen. Jensen, sorry. Lansnya kita tunda dulu. Loh kenapa Pak? Gue sakit, gue mau ke rumah sakit, dapat serangan. Dia terima telepon juga bingung jadinya. Ini orang serangan jantung pakai nelpon dulu lagi. Ngensel. Saya juga gak nge. Cuma saya belajar bertanggung jawab pada apa yang saya katakan, saya janjikan. Saya komit. Kadang-kadang komitmen itu yang membuat saya gak bisa. Saya mesti hadir. Sakit gak sakit ya apa bodoh amat gitu. Saya mau belajar pegang itu. Prinsip itu. Ya udah, saya jalan sesudah. Pingsan lagi. Lalu Keisha sama Katie udah telepon-teleponan, ini mesti kemana nih kan gitu. Ah udah kap dia hulu dia paling deket, saya mesti ngomong. Tapi kita karena digondang dia tuh macet jalan. Waduh macet, stuck, betul-betul stuck. Ini mau gondang dia berapa lama lagi nih? Ah terus Katie bilang, udah ke rumah sakit bunda. Mereka punya heart center yang baru. Saya sambil dengar-dengar rumah sakit bunda, emang mau ngelahirin ya? Yang bener aja. Makanya orang dengar Pak Bigman kena serangan jantung di rumah sakit bunda. Banyak yang bingung. Rupanya dia punya heart center yang baru. Ya udah jalan. Kita muter keluar di Marco Polo. Kan mesti ke kiri kan. Satu arah. Saya bilang sopir lu nyalain lampu dua-dua belok kiri. Keisha dia bilang belok kanan muter lagi. Terlalu jauh. Nanti ke Tuku Marapa balik lagi ke Sarire itu pasti macet lagi. Lawan arah. Hidupin pak lampu dua-dua. Hidupin lampu asat. Buka jendela suruh orang minggir. Kedebuk pingsan lagi. Habis kasih instruksi pingsan lagi. Sadar-sadar saya ada di rumah sakit. Sampai semua orang bilang, gila bapak yang udah pingsan berkali-kali ngomongin ngaturin ini, ngaturin itu. Ya udah, saya cuma gak tahu ya, saya cuma sesudah itu baru bilang ya. Emang kita percaya itu mau ngapain sih? Saya bayangkan seperti orang kena serangan pasti shock duluan, hilang mentalnya sudah. Mau ngajak ngomong pun pasti kacau. Makanya saya bilang, God thanks. Makin hari saya makin sadar betapa saya bisa tenang menghadapi apapun. Karena tuh saya tahu hidup saya milik dia, matiku ke pangkuan dia. Kalau aku mati duluan dari kalian, artinya kebahagiaanku lebih sempurna dari kalian. Kalau kalian mau lebih berbahagia, matilah duluan. Ya. Nah jadi saudara, iman ini memang membuat kita menjadi tidak mudah ini. Antara imam yang berkhotbah dan iman yang aktual, itu tidak tentu sejalan. Nah karena itulah para imam yang tahu mengatakan ini, mereka mengajarkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Celakanya, ya mereka ajarkan benar. Tapi mereka hidup tidak benar. Sampai Tuhan Yesus bilang, kau lihat imam itu? Yang 23 tadi Matius. Mereka itu sudah menduduki kursi Musa. Hormati. Saya kadang-kadang agak berbeda dengan Alkitab. Ini kalau udah kurang ajar ngapain dihormatin gitu ya. Tetapi kemudian waktu Alkitab bilang, saya renung lagi. Betul, mereka bukan nabi palsu. Mereka bukan ajaran salah. Mereka bukan ajaran sesat. Ajaran mereka benar. Hidupnya yang tidak. Bagaimana kita men-slice. Betul-betul tipis. Dengarkan kata dia. Tapi jangan tiru kelakuannya. Hormati dia karena jabatan yang dimilikinya. Tuhan yang menaruh itu. Karena mereka ajarannya masih benar loh. Kalau ajaran sesat, tinggal aja sudah. Tapi gereja sekarang kacau. Menghormati pendeta gelap mata. Ini biji mata Tuhan. Lalu seenaknya saja. Amin, amin. Udah pendetanya ngaco pun khotbahnya. Amin terus. Tapi nanti satu sisi kita juga terlalu kurang ajar. Tidak punya respek lagi. Ajaran benar pun kita tidak mampu untuk menghargai. Baru saya makin hari ngerti. Tidak ada pendeta lolos dari hukum Tuhan. Mereka akan dihabisi oleh Tuhan. Dan tidak akan ada kita yang bisa memanipulasi Tuhan. Termasuk saya sadar sesadar-sadarnya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, ini yang kita mesti jalani dalam kehidupan kita. Sehingga menghargai imam benar itu bukan imamnya, tapi ajaran benarnya. Di posisi yang Tuhan kasih, dengarkan dia. Namun dia sendiri, Alkitab bilang apa? Kau imam-imam, kau bebani orang berbuat hal ini, hal itu dalam ritual-ritual. Tapi kau sendiri menutup pintu surga kau karena gak masuk. Gila juga tuh imam ya. Ngajak orang untuk gak masuk surga loh. Jadi jangan kalian pikir pendeta itu bawa kalian masuk surga. Banyak yang bawa kalian masuk neraka. Ya. Tapi memang celakanya kita lebih suka sih masuk neraka ya. Banyak artisnya soalnya. Kita kurang suka masuk surga. Babak belur, gak enak hidupnya. Ini yang yang kita mesti jalani, saudara yang kekasih. Nah, oleh karena itu, di dalam tugas yang kita emban, bagaimana iman membuat, apa imam itu membuat berbagai aturan, tapi mereka tidak mendemonstrasikan, mereka menjadi kekejian bagi Tuhan. Maka bagi saya sebagai seorang imam, pertandingan pertarunganku adalah, apakah Tuhan suka dengan hidupku? Tidak terlalu pusing orang lain suka atau tidak. Tapi benar atau tidak. Karena saya juga tahu, kebenaran tidak selalu bisa diterima semua orang. Satu orang bilang saya, Pak itu lawyer jelek banget, gini. Hitam orangnya begini. Wah, artinya bukan hitam kulitnya ya. Kelakuannya begini. Mana ada klien mau sama dia? Saya bilang, kamu orang bodoh. Loh kenapa? Justru dia kliennya paling banyak. Kenapa? Banyak yang bengkak berapa seperti Pak Pau itu butuh. Ya, bapak-bapak itu butuh orang-orang begitu. Orang gelap perlu orang gelap. Yang punya banyak kasus orang gelap, yang banyak uang orang gelap. Orang terang, kasusnya sosial. Pak, saya punya kasus, tapi dananya cuma segini. Operationnya 20 juta, dana dia 10 juta. Nangis Bombay lah kita. Ya mau jadi pendeta enak, pendeta kaya raya, jadilah pendeta gak benar. Lu doain tuh para mafia, gede rezekinya. Ya, kadang-kadang gila ya. Itu mafia kalau Sicilia dari Italia atau dari manapun, itu uniknya setengah mati loh itu. Itu doa dulu, nyanyi di gereja, nyumbang loh itu. Habis itu nembak kepala orang. Oh, waduh kalau nyanyi. Saya kadang-kadang pikirkan ini cuma film, bahasa lacak ya. Memang unik. Godfather itu digambarkan seorang yang rohani aman di dalam konteks doa, nyanyi. God, lu tahu apa yang gue kerjain? Gila juga ya. Kadang-kadang saya gak habis pikir. Tapi kemudian imam yang dibilang Tuhan masuk neraka ini apa bedanya kan? Karena keagamaan saja. Maka imam ini merasa saya sudah punya semuanya. Padahal dia gak punya imannya. Yang paling penting dari imam bukan jabatan. Tapi imannya. Hari ini kalian mau jadi pendeta gampang. Satu orang kawan, sebetulnya dia pengusaha mau dipendetakan oleh gerejanya. Datang ke saya. Saya bilang kalau lu betul-betul cinta Tuhan, lu berani gak tinggalin usaha jadi? Ya enggak Pak, saya cuma diminta jadi pendeta. Lu jangan jadi pendeta. Lu jadi pengusaha yang baik, lu bisnis yang baik. Lu mau khotbah-khotbah boleh, siapa bilang enggak. Tapi jangan terima jabatan itu. Tapi banyak pendeta membusukkan dan menjebak akhirnya umat. Lalu dipendetakan tapi enggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu enggak usah heran kalau kemudian KPK menangkap pendeta. Itu kerjaan pendeta-pendeta yang sebelumnya. Yang berani mempendetakan seseorang. Hanya untuk tampak modern, tampak hebat. Imanlah yang boleh mengangkat engkau menjadi imam. Jangan engkau jadi imam karena kau angkat dirimu, namun kau tidak punya iman itu. Itu sebab kalau kita bilang gedung gereja tanpa Natal, memang ini yang sedang terjadi. Nah, saya mau mengajak kita tahun ini untuk melihat nih, supaya paling tidak kita mengingatkan diri kita, ya hati-hati loh. Ya, senang-senang tidak salah. Senang-senang berbuat dosa, itu yang masalah. Jalan-jalan itu indah. Tapi jalan-jalan ke tempat salah, itu kan masalah lagi. Ya. Nah, jadi yang kita bilang harus berhati-hati. Nah, oleh karena itulah jabatan yang kemudian dimiliki bisa menjadi malapetaka dalam kehidupan. Dia dihormati oleh umat. Apa yang dikatakannya tentang aturan ritual diikuti oleh umat, tetapi dia dibuang oleh Allah, pemilik kehidupan. Iman harus menjadi sesuatu bagian yang dalam hidup kita indah. Iman itu tidak bisa kalian ucapkan. Saya bisa bilang, saya beriman. Omong kosong. Kau beriman, omong kosong. Pertanyaannya adalah, apakah imanmu bercerita? Maksud Bapak iman bercerita gimana? Kalau betul kau beriman, imanmu akan cerita. Dari mana Pak? Perbuatanmu. Lihat, yes. Ini orang beriman. Tidak usah ngomong. Maka saya suka sindirannya Kubus yang tajam. Hei. Setan pun percaya kepada Allah. Koma dan gemetar. Tapi kita lebih parah. Kita membuat surga gemetar. Sampai malaikat bilang, gila gua aja takut nih, orang kagak takutnya sama Tuhan. Nah, oleh karena itulah menjadi pergumulan serius kita. Iman tanpa perbuatan, nothing. Ya. Yeah. Ini menjadi pergumulan serius kita, Sasa. Itu sebab saya harap saudara bisa menangkap kalau tiap kali saya bilang, kalau cuma kita mau beli gedung cepat itu gampang. Mau bangun gedung cepat itu gampang. Saya punya banyak kawan dan saya bisa ngomong, asal saya mau pasang muka sedikit aja. Ya, lalu bilang ini pergumulan, ini untuk memuliakan Tuhan. Rrrr, mengalir semua itu. Ya, tapi saya sadar, Tuhan yang suruh biar dia yang cukupkan. Ada kita pakai, enggak ya sudah, mau apa? Tapi bahagianya beda ya, nunggu jadi. Maka saya bilang ya, waktu kita ada gedung gereja ini, saya bahagia beda bumi langit sama yang kalian rasakan. Bahagianya setengah mati. Bisa beli rumah pastor yang nempatin bukan saya, tapi senang banget rasanya. God thanks. Ngeliatin perkembangan STT, tiap report per bulan, kita report lagi ke para mitra, saya senang. Lalu saya udah mulai imaging, bulan Juni nanti sebagian kita sudah bisa pakai, supaya MNT orang bisa pada ikut. Walaupun kadang-kadang saya mikir nanti, manajemen airnya mesti dipikirin nih, makin banyak yang tinggal. Januari saya akan pergi, kita akan perlebar danau buatan, lalu di bawah kita akan menampung lagi satu kolam besar di antara hutan buatan kita. Kita bukan hutan buatan, kita punya beli tanah itu ada hutannya tadi. Hutannya kita pelihara kurang lebih 1-2 hektar. Pohon semua udah gede-gede. Ya, saya mau rapi-rapiin supaya nanti itu tempat camping, atur lagi, tata lagi. Keren kan? Ya, tahu cita-cita saya sebelah itu ada sawit, beli. Tanya kapan mau dijual. Plan kita apa, Pak? Kita hancurin sawitnya. Ganti buah semua. Sawit itu merusak secara long term. Kita bisa kering nanti di sini. Kita bisa bikin waduk penampungan air di situ karena tempatnya cukup rendah. Jadi saya pendeta yang berinteraksi dengan pembangunan, dengan lingkungan, dengan hidup begitu ya. Saya mau bertanggung jawab untuk hal itu. Capek? Yes. Otomatis lah. Mau ini mau itu bagaimana enggak capek. Tapi hidupku aku rindu supaya penuh arti dan matiku meninggalkan makna. Nah jadi sesuatu yang kekasih, bagaimana iman itu teraktualisasi di dalam perbuatan itu harus menjadi satu bagian yang tidak apa yang penting. Kebenaran yang hanya diucapkan adalah kebohongan yang mengerikan dan dinantikan oleh pengadilan Tuhan. Karena itu kebenaran harus dilakukan. Kalau kau kebenaran tidak lakukan yang kau tahu benar, ingat ya, kau sudah melakukan pembohongan yang paling mengerikan. Karena kau tahu benar, tapi kau tidak lakukan. Bukan gini loh, bukan kamu ngomong bohong, bukan. Ngomong bohong, kamu masih bisa sadar kan? Aduh sorry ya, kemarin saya ngomong bohong. Kamu jadi benar. Tapi kalau kebenaran kamu bolak-balikkan, itu kebohongan yang paling mengerikan. Karena kamu akan terlatih mengatakan ketidakbenaran tanpa rasa itu salah. Dan itu yang mengerikan. Yuk kita latih diri kita salah. Kalau udah salah dimarahin mau apa? Memang salah. Udahlah terima risikonya, mau diapain? Tapi kamu akan melatih dirimu menjadi terhormat. Yang penting jangan ulangi lagi lalu kita membekali diri. Karena itu saudara-saudara dalam hidup kita pantut dijaga. 1001 fitnah boleh datang pada kita. Tapi jangan berkurang cinta kita pada Tuhan kita. 1000 caci maki boleh dilontarkan pada kita. Tapi mari batin kita yang kita uji. Mungkin kamu memang layak dimaki. Tapi saya kan sudah kerjakan benar Pak, saya mestinya gak dimaki. Puji Tuhan, kamu layak dipuji. Lu layak dipuji buktinya saya dimaki. Tuhan yang memuji kau. Orang itu mencaci kau. Iman. Itu unik dan pada prinsipnya. Natur berdosa kita ini gak suka beriman. Saya kesel. Kadang-kadang saya marah itu kok bunuh-bunuh juga. Tuhan susah amat sih gitu loh. Coba kalau dia bilang tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Alamak. Yang benar aja. Berat sekali itu. Yeah. Saya kalau orang tua diperlakukan dengan kurang ajar oleh anak-anak muda. Sopir saya udah tua. Pernah satu orang kurang ajar begitu ya. Karena dikelakson lalu ngamuk-ngamuk sopir saya dimaki-maki. Saya turun loh. Habis itu saya gentak, saya panggil. Kamu saya angkut. Keluar saya yang dulu itu ya. Security kemari. Udah datang security. Siapa? Kau bawa orang ini. Aduh Pak ampun. Sampai ampun. Padahal security siapa? Mungkin karena ku suruh dia pikir kali aku owner. Ini pasti Bapak ini penting kali ya. Padahal mulut kita aja yang ngucap sebetulnya. Kalau ditanya Bapak siapa? Bingung juga aku mau jawabnya apa. Tapi habis berangkat ya. You tahu. Saya nangis. Tuhan. Aku tidak suka supir orang tua diperlakukan gitu. Tapi sebenarnya cara aku juga gak benar. Saya nangis itu doa. Baru saya bilang, aduh susah benar ya. Tindakan saya benar dong, belain orang tua kan. Tapi cara saya gak benar. Niatannya itu bagus. Tapi cara yang keluar, emosinya yang meleduk. Baru saya pikir-pikir, waduh Tuhan susah amat. Nah dari hal-hal begitu tuh saya belajar, step, belajar. Kadang-kadang saya tuh ya kalau udah ngeluap, buas gitu. Terus turun lagi pelan-pelan, saya berdoa terus gitu. Ya. Baru saya pikir, oh God. Berapa tidak sederhananya beriman itu. Nah oleh karena itu kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia Maha Kuasa. Mari kita percayakan seluruh masalah kita kepada Dia. Biar Dia yang menyelesaikannya. Masa Dia gak bisa sih? Kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara dan mau kita. Maka jalani. Oleh karena itulah kita tidak boleh lari dari apa yang menjadi Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, sangat mudah untuk kita berbaju agama. Dan itu mati mulatip. Apa sulitnya berbaju agama? Kalian aktif pelayanan. Kalian ikut paduan suara. Kalian ikut pelayanan. Kalian ikut main musik. Kalian lakukan semua. Apa kalian pikir kalian menyenangkan Tuhan? Belum tentu. Big man si Rai, dia khotbah kemana-mana. Lakukan apa? Apakah kalau lu pikir Tuhan senang karena itu? No, saya tidak mau bisnis itu. Bisnisku adalah hatiku dan kuuji di depan Tuhanku. Bagaimana hidupku? Ku berserahkan dan melayani Dia. Sungguh-sungguh. Itu menjadi pertandingan. Sehingga dalam rindu itu pun aku sadar. Ini kurang. Makin hari itu ya, tuntutan saya terhadap diri saya makin naik terus. Dan saya kecewa terhadap diri saya. 10 yang ku tahu. Bertambah pengetahuan 10. Paling 5 yang bisa ku lakukan. Tapi dibandingin tahun lalu. Aku lebih baik loh dari tahun lalu. Tapi pengetahuan yang tahu ini, aku ngukurnya kan ke sini. Bukan ngukur ke tahun lalu. Bagi saya tahun lalu itu mah urusan tahun lalu ya. Baik atau sudah semestinya. Tapi bagaimana mau baik waktu kita tahu ini begini harusnya. Syok-syok juga kita. Wah saya paling tegang kalau baca tulisan Rasul Paulus. Kami dianiaya namun tidak binasa. Kami terjepit tapi gak hilang akal. Waduh hope-nya kuat sekali. Kita udah stres ada di posisi seperti itu. Oleh karena itulah mari kita terus maju. Di pergumulan hidup kalian belajarlah. Lakukan yang kecil-kecil sedikit. Tapi benar. Benar. Tuhan akan tolong kita mencintai kebenaran sepenuhnya. Oleh karena itu saudara-saudara. Iman. Tetapi hidup tidak benar. Itu imam. Iman. Muncul dalam perbuatan benar. Itulah iman. Maka imam bisa tanpa iman? Yes. Ada gak orang beriman bukan imam? Banyak. Janda miskin itu punya iman hebat. Tapi dia bukan imam. Jangan terjebak pada jabatan-jabatan prestis yang diberikan oleh gereja. Karena itu sangat menyedihkan kalau seorang menjadi pendeta pengerja di gereja. Hanya untuk sekelepok gaji. Itu salah. Tinggalkan gaji besar itu. Kalau kondisi itu hanya kayak kuli. Yang harus melakukan apa yang harus dilakukan ritual. Tetapi sebetulnya tidak cocok dengan kebenaran. Jalankan kebenaran. Kecil uang bukan uang yang pelihara hidupmu. Tuhan. Jangan hina Tuhanmu. Saya bolak-balik sakit saya mesti bilang sama kalian. Kalau dihitung-hitung saya juga tidak tahu lagi. Mungkin kalian akan berkata ya Pak Bigman banyak teman banyak ini. Pertanyaan sederhana lagi. Oh, banyak teman emang kamu bisa? Beli teman, sini dong beli satu, beli dua. Saya mau berteman. Kita boleh punya banyak teman, banyak kenalan. Belum tentu mau peduli kita mengalami apa. Maka hidup kita yang harus menjadi kekuatan. Jadi cara Tuhan pelihara saya itu saya pikir-pikir ya. Apa sih susahnya Tuhan bikin saya gak sakit? Gampang dong, Om Dia Maha Kuasa kok. Tapi kenapa Dia izinkan saya sakit? Tapi kemudian saya lihat lagi pemeliharaan Dia. Dia taruh teman-teman itu datang misalnya. Saya pikir-pikir kayak, God, thank you. Cara itu unik loh. Jadi judul hidup saya itu bukan satu judul. Kadang-kadang yang gak duga-duga dia ketemu. Waduh Pak, lu jahat lo ya. Lu sakit gak ngomong-ngomong. Sebentar sini. Saya jadi gak tahu mau ngambil apa. Gak boleh gitu dong. Kemarin saya juga ditelepon dimarahin lagi. Udah sembuh baru tahu. Wah yuk katanya rumah sakit ya dimarahin saya. Saya suruh datang lagi. Sometimes ya, saya juga, ya namanya saya sakit gitu kan. Saya sih paling enak ngomong, itu bukan salahku, salah istriku. Dia yang sehat. Ya, Taman Eden lah ya. sambil guyon kita bilang, itu gue mana, gue kagak tahu lagi. Tetapi buat saya, ucapan itu saja sudah apa? Menghibur. Ya. Nah jadi saudara, iman tidak membawa kamu berjalan mulus menurut maumu. Tapi iman membuat kamu makin dekat dengan Tuhanmu. Hanya saja, kedekatan dengan Tuhanmu akan menghanguskan kamu. Terlalu banyak yang kita suka, dia gak suka. Yang dia suka, kita gak suka. Aduh, makanya dia bilang, kau mau dekat aku nak, sangkal dirimu, pikul salibmu. Aduh Tuhan, ya. Kalau sangkal diri gak apa-apalah, pakai mercy-Mu. Kan agak enak ya. Ini pikul salib pula udah sangkal diri, double triple udah. Miris bener. Tapi itu. Ya. Yeah. Jadi ini yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya, bagaimana imam dengan ajaran yang benar tapi hidup tidak benar hanya menuju pada kematian yang kekal. Jangan kita terjebak menjadi orang Kristen dalam menyongsong Natal ini. Kita menjadi orang Kristen yang merayakan Natal, tapi sejatinya Yesus tidak pernah lahir dalam hidup kita. Belajarlah. Ya, saya harus tidak bisa menutupi bahwa tiap kali saya melewati sakit, tiap kali saya mengalami satu interaksi yang indah dengan Tuhan, semangat saya seperti dicedot dan dipicu. Tiap teman-teman juga pasti akan bilang, Pak, tolong Pak, jangan gini. Saya ngerti mereka sayang saya. Saya juga tahu itu semua. Tapi saya juga konflik batin. Karena saya bilang ini, gue mau pergi lagi Kalimantan Januari. Bilang, aduh Pak, lu mendingan jangan pergi dah, kasih yang lain. Ya kalau ada yang lain juga saya senengin setengah mati. Emang gampang mau tunjuk yang lain gitu ya. Apalagi kalau sudah pelayanan. Kalau kita punya perusahaan, siapa mau jadi presidir? 500 yang ngelamar. Yang kita pilih cuma satu kan. Tapi kalau kita bilang siapa yang siap menjadi pelayan Tuhan di Mika, bolak-balik Kalimantan, tapi gak ada uangnya, mati gitu. Aduh repot Pak, belum ada waktu dan seterusnya. Gak gampang. Sudah gak ada uang, keluar uang pula lagi. Maka banyak orang bilang, Pak kalau nanti lu gak ada gantinya. Omong kosong itu. Emang kau pikir aku yang bikin ini? Tuhan bikin ini, nanti dia yang kirim ganti. Saya berusaha untuk cari orang. Kalau gak dapat, ya terserah dia mau apa. Tapi saya akan berdosa kalau tidak mengkader. Nah itu sebab gereja ini sedikit lebih mulus dalam pengkaderan seperti ini. Karena ada struktur yang clear. Kalau yayasan kan volunteer semua yang masuk. Tapi ini pun masih struktural jalan karena lebih kepada organisasi tadi. Nah saya harap teman-teman pendeta menemukan panggilan keimanan yang kuat itu. Sehingga mereka menjadi imam dengan iman. Nah oleh karena itulah saudara, bagaimana iman ini bergerak di dalam kehidupan kita. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga iman bukan hanya baju keagamaan. Aku percaya kepada Yesus. Seperti pengakuan iman rasuli. Semua kita akan mengucapkannya. Tapi apakah surga mengaminkannya? Itu dua hal yang berbeda. Aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan seterusnya. Surga bilang, no. Ayo kita sedikit bijak seperti setan. Maksud Bapak apa? Setan itu pinter. Dia tahu dia gak bisa bohongin Tuhan. Dia gemeter sama Tuhan. Dia tahu kita bisa dibohongi supaya ngelawan Tuhan. Orang dia takut. Bodohnya kita, berani lagi sama Tuhan. Setan demen banget itu. Nah, gue support dah, lu mau apa lagi? Gue kasih ini semua. Gila ya. Baru saya kalau pikir-pikir hati-hati kau. Siasat si jahat kata Paulus. Saya makin hari makin pikir, bener loh. Dulu gak kepikiran. Tapi bener ya, si setan ini takut sama Tuhan. Gemetar dia. Jadi dia gak berani ngadepin Tuhan. Caranya apa? Kita yang jojok-jokin sama dia. Padahal kita dibawa dia. Kita kalah sama dia. Disuruhnya kita kelahi sama Tuhan. Kurang ajar kan? Penipu kan? Tapi dia iming-iming kita. Seluruh dunia jadi milikmu. Betul juga sih. Kalau kau hidup semau-mau segala cara kau halalkan. Ya semua dunia milik kau. Ya. Maka kalau kita ngeliat. Setan. Nah oleh karena itulah kita penting sekali untuk berhati-hati di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berjalan. Oleh karena itu imam tanpa iman ada dan tak pernah hilang sampai Kristus datang kedua kali. Perhatikan, imam tanpa iman ada dan tidak pernah hilang sampai Kristus datang kedua kali. First coming to second coming, ini selalu ada. Yang memberitahu kelahiran Yesus tapi tidak hadir namanya imam. Yang hadir orang beriman tapi bukan imam, namanya majus. Yesus disalib, yang nyalib imam, kagak ada iman, disalibkannya Yesus. Tapi ada penjahat yang bukan imam beriman kepada Yesus. The irony of religion. Miris ya. Sejarah berjalan terus sama lagi sampai nanti akhirnya Kristus datang kedua kali. Akankah kutemukan iman seperti itu? Iman siapa? Janda yang berteriak-teriak pada Tuhan supaya Tuhan menolong dia dalam perkaranya. Apakah dua yang bertalu-talu? Bukan. Sikap dia bahwa keadilan akan datang, kebenaran akan ditegakkan. Itu loh yang dirindu Tuhan. Akankah aku menemukan iman seperti itu? Seperti kepala pengawal yang anaknya sakit. Sudahlah Tuhanku, tidak perlu kau repot-repot datang ke rumahku. Kau beritahu, pasti jadi. Seperti aku memberi instruksi pada bawahanku. Dia menempatkan dirinya menjadi bawahannya Kristus. Just it. Akankah ada seperti itu? Ini harus menjadi pergumulan kita. Nah biarlah Natal ini membawa kita kepada hal-hal begitu, menyongsong, menunggu second coming itu. Kita hidup dalam perkenanan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana melayakkan kelahiran Kristus ya di dalam kehidupan keagamaan. Namun itu tidak pernah ada di kehidupan keimanan kita. Tiap tahun kita merayakan, ya. Kali ini nanti lagu song theme kita itu gitu ya. Kelahirannya kita rayakan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Apa artinya kalau hidup tanpa dia? Ya. Nothing. Nah saya juga berharap IO terus bekerja makin mengerti. Saya tidak terlalu pusing dengan satu acara yang terlalu besar dan meriah. No. Sebetulnya itu bukan tipe saya masih beri kelonggaran. Kalau tanya saya, sebetulnya saya banyak yang mau cut off. Nah ini gak perlu, itu gak perlu. Saya rada kampungan, rada norak urusan begituan. Karena saya mau menikmati bagaimana betul-betul apa yang Tuhan mau. Tapi kalau orang ambil bagian, tentu kita tidak bisa larang, itu saja. Asal jangan membuat kita kehilangan identitas. Kenapa gereja kita tiap kali Natal tidak boleh budget konsumsi? Karena memang saya tidak mau. Tapi kalau ada orang menyumbang roti, silakan. Dulu pernah ada orang nyumbang roti dibagi. You tahu apa saya ngomong? Dan saya tidak pernah lupa itu waktu masih di Twin. Ini ada yang nyumbang roti, ini bukan gereja. No budget. Tapi izinkan saya beritahu saudara. Kau pulang pasti makan. Mungkin habis kebaktian lapar tergoda mau makan. Coba latih. Jangan makan. Kamu keluar, nanti kasih di lampu merah di mana ada kamu ketemu orang, kasih itu roti. Amin, amin, amin. Selesai kebaktian. Pada roti kosong semua, kotak kosong semua. Gitu. Artinya apa? Ini makan juga. Karena sebetulnya ya, itu sederhana loh itu. Saya pengen makan, tapi gak makan. Padahal saya pengen loh ini. Saya lapar, saya butuh nih. Tapi toh saya bisa beli lebih kan ya. Kasih orang lah bahagianya beda. Saya pendeta kalau pergi selalu saja pulang buah tangan ini ada entah roti, entah nasi, entah apa. Pasti saya gak makan. Itu rezeki hansip saya itu. Ya. Sampai hansip makin kemari kadang-kadang suka keterlaluan juga ya. Kadang-kadang, bu ada makanan gak? Waktu ini orang biasa dikasih jadi kebiasaan. Cuma pikir, ya udahlah kasih aja lah. Ya. Toh itu apa kita... Waktu orang minta ya sudah kita anggap itu blessing kita kan. Nah jadi saudara, yuk kita temukan Natal itu dalam activity day to day kita, hari-hari kita, ya. Dan yang terakhir, bagaimana imam tanpa iman menjadi peringatan supaya kita tidak hanya menambah jumlah Natal di kehidupan kita. Karena Natal kita merayakan Kristus, Tapi Kristus tidak ada di hati kita. Untuk apa? Yuk belajar menjadi orang Kristen. Dan orang Kristen itu sederhana sekali. Lakukan yang Tuhan mau, kerjakan saja. Kalau kau tidak dihargai, kau dihina, puji Tuhan. Jangan pernah berhenti mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, saya harus berdiri di sini berkata pada kalian. Ketika saya berkeringat, bahkan jatuh bangun dan jadi